Lambe-lambe tangannya segini semuanya, tangannya lambe-lambe gini semuanya. Fokuskan, konsentrasi semuanya, konsentrasi. Tangannya lambe-lambe yang lebih keras lagi. Cepat lagi, cepat lagi, cepat lagi. Pegang batu Anda, pegang batu Anda. Jidat Anda semuanya. Batu E, di batu E. Lo kok batu kok gini, aku ngomong batu, batu E ini gini ya. Oke, semoga Anda semuanya bahagia siang hari ini. Kita lanjut dengan satu lagu ngomong ape-ape. Persembahan bersama Jihan Audi. Surya. Dari sana kita bayang semuanya ya. Nur. yang Oke, terima kasih yang sudah bagi-bagi rezeki juga terima kasih. Semoga lancar.